إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين معاشر المسلمين سيدان جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله kita berada pada hari yang mulia yang kita jumpai pada setiap pekannya itulah hari Jum'ah. Sebagaimana disebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Ketahuilah sebaik-baik hari pada kalian, kata beliau, adalah hari Jum'ah. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang hari Jum'ah adalah hari Id bagi kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan nahnul akhirun al awwalun wa fi riwayatin as-sabiqun yaumal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yaumuhum alladhi faradallahu alaihim fakhtalafu fihi fahadana Allahu lah والناس لنا فيه تبع واليهود غدا والناس والنصارى بعد غد. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang datang paling terakhir, umat yang datang belakangan secara urutan dari umat-umat yang datang sebelumnya. Akan tetapi kata beliau bahwa kita walaupun terakhir, kita adalah umat yang pertama, al-awwalun, kita umat yang awal nanti di yaumil qiyamah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada yang pertama kalinya sebelum umat-umat yang lainnya. Kata Nabi bahwa di mana mereka ahlul kitab, Yahudi wan Nasara, yang datang sebelum kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan hari yang mana mereka kemudian berselisih padanya dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita umat ini dengan hari tersebut. Maka jadilah manusia terhadap hari tadi ikutan, di mana kaum muslimin menjadikannya hari Jum'ah sebagai hari Id, hari yang paling afdal dibandingkan hari-hari dalam sepekan. Maka An-Nasara menjadikan hari Id adalah setelah Musanya, dan kemudian Al-Yahud menjadikan Idnya sebagai hari esoknya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam hadis yang lainnya, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menyatakan khairu yaumin tala'at fihi asy-syamsu yaumul jum'ah. Ketahuilah, sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit, maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, adalah hari Jum'ah. Fihi khalaqallahu Adam, di mana hari Jumat Allah Subhanahu wa taala ciptakan bapak kita yang pertama Adam alaihi salam. Wa fihi adkhalal jannah, dan di hari Jumat itu pula Allah masukkan bapak pertama kita yakni Adam alaihi salam ke dalam al-jannah. Wa fihi ukhraja minha, dan di hari Jumat itu pula Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari jannah disebabkan bujukan, rayuan dan tergelincir dari godaan syaitan laknatullahi alaihi. Maka ketahuilah, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa tidaklah tegak hari kiamat melainkan di hari Jum'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan tahunya kita beberapa hadis yang mulia tadi, menunjukkan padanya keistimewaan, menunjukkan padanya kekhususan hari Jum'ah. Mengapa hari itu dikatakan sebagai hari Jum'ah? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, disamakan atau diberikan penamaannya tadi li jam'iha al-khalqal katsir, karena di saat itu berkumpulnya manusia dalam jumlah yang banyak. Maka oleh karenanya, adanya keistimewaan tadi yang begitu mulia telah diatur di dalam sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita memuliakannya. Di antara keistimewaan kekhususan di hari Jumat tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menghadiri hari Jum'ah dalam rangka mereka mendengarkan khutbah dan menegakkan salat padanya. Pada surat Al-Jum'ah, tepatnya pada yang ke-9, Allah jalla wa'ala firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil Jum'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, jika dipanggil, jika diserukan panggilan adzan untuk salat di hari Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegera kalian mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, penuhilah panggilan tadi, wadharul baik, dan tinggalkan segala bentuk jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian tadi adalah jauh lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu benar-benar mengetahui terkait dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, termasuk dari petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan dan memuliakan dan mengkhususkan hari tersebut dengan ibadah-ibadah yang dikhususkan dibandingkan hari yang lainnya. Maka di situ para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal, apakah hari Jum'ah ataukah hari Arafah 9 Dzulhijjah. Padanya dua pendapat, dan di sana padanya pula masing-masing memiliki alasan dan masing-masing pula memiliki kekuatan pada hujjah-hujjah yang mereka sebutkan. Yang jelas menunjukkan sampai demikian diperbandingkannya hari Jum'at dengan hari Arafah, di mana hari tersebut, hari Arafah, adalah hari yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berkumpulnya jamaah haji di tempat yang sama untuk bermunajat, untuk wukuf di Arafah, sampai-sampai tidaklah sah seseorang melakukan haji tanpa dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat khusus pada waktu salat subuh di hari Jumat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau baca Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab, yang merupakan surat As-Sajdah. Beliau baca dari ayat yang pertama sampai yang terakhir pada rakaat yang pertama. Sedangkan pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah beliau baca surat Al-Insan, ayat yang pertama pula sampai ayat yang terakhir. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, sampai pada akhir surat. Diterangkan oleh guru dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yakni Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dua bacaan surat tersebut pada waktu salat subuh di hari Jum'ah. Beliau katakan karena pada dua surat tadi mengandung adanya penciptaan anak cucu Adam, manusia. Dan di dalam dua surat tadi di sana disebutkan penyebutan dikumpulkannya anak cucu Adam oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti di padang mahsyar. Maka dibacakan kedua surat tadi agar umat tadi mengingat bagaimana dia awal diciptakannya dan bagaimana pula dia akan mengakhirinya dan bagaimana nasibnya masing-masing nanti di akhirat menghadap penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula kekhususan di hari Jum'ah disunnahkannya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsirus salat ya alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah." Perbanyak oleh kalian menyampaikan atau menyebut, mengucapkan salawat kepadaku di hari Jum'at dan malamnya. Tata cara pengucapan salawat adalah masing-masing diri menyibukkan, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu salawat yang diucapkan kepada beliau, Allah subhanahu wa ta'ala akan ganjari 10 kali lipatnya. Di antara bentuk salawat yang diajarkan oleh beliau untuk diucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau seperti yang kita ucapkan pada at-tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Masing-masing diri memperbanyak, menyibukkan diri di hari Jumat maupun malamnya. Demikian juga kekhususan di hari Jumat adalah diperintahkannya untuk mandi. Mandi Jumat hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan sebagian para ulama yang lainnya mewajibkan secara mutlak. Sunnah mu'akkadah hukumnya mendekati kepada wajib. Terlepas dari kedua pendapat tadi, yang jelas sangat ditekankan sekali bagi setiap diri untuk mandi ketika menghadiri salat Jum'ah, terlebih bagi mereka yang memiliki bau yang tidak menyedapkan, agar bisa melakukan perintah tadi dalam rangka menghadiri masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Demikian juga disunnahkannya memakai wewangian, dan sebaik-baik wewangian yang dipakai adalah di hari Jum'ah. Disunnahkannya pula bagi seseorang untuk bersegera menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menunaikan hari Jum'ah. Sesampainya mereka di masjid Allah, mereka menyibukkan dengan salat nafilah, salat sunnah, dua rakaat salam, kemudian ditambah lagi dua rakaat salam. Dia sibukkan sampai imam atau khatib menuju mimbarnya, yang diistilahkan dengan para ulama dengan salat al-intidhar, salat dalam rangka menunggu khatib untuk memulai khutbahnya. Jika tidak, maka dia sibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dia baca Al-Qur'an, tidak terkecuali dia baca surat Al-Kahfi karena padanya hadis-hadis yang ada, sehingga dianjurkan bagi setiap diri untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah. Diwajibkan bagi seseorang ketika imam atau khatib sedang berkhutbah untuk mendengarkannya dan tidak bersuara sedikit pun. Barang siapa yang bersuara atau dia berbicara kepada lainnya, maka akan mengurangi dari nilai Jum'atnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lagha fala jum'ata lah." Siapa yang berbuat sia-sia, termasuk berbicara satu dengan yang lainnya, sekalipun sekata ataupun dua kata, fala jum'ata lahu, maka tidak ada Jum'at baginya. Dalam hadis yang lainnya pula menunjukkan diharamkannya untuk berbicara satu dengan lainnya di saat khutbah sedang berlangsung. Walladhi yaqulu li sahibihi ansit fala jum'ata lahu. Dan siapa yang mengatakan kepada saudaranya, kepada temannya atau kepada lainnya, ansit, diamlah, maka tidak ada Jum'at baginya. Walaupun dia bermaksud untuk menegur orang yang sedang berbicara, maka khawatirnya dengan teguran tadi akan menghilangkan dari keutamaan Jum'at padanya. Demikian pula di hari Jum'at adanya waktu-waktu yang diijabahkan, waktu-waktu yang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana waktu tadi tidaklah ditentukan. Sebagian pendapat menyatakan bahwa waktu itu adalah antara dua khutbah yang dilangsungkan ketika Jum'ah. Ada pula yang menyatakan bahwa waktu tadi adalah setelah asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Siapa yang berdoa di waktu yang sebentar tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik atau menyepakatinya tadi, maka tidaklah apa yang diminta melainkan Allah akan kabulkan baginya. Demikian juga bagi seseorang untuk memuliakan di hari Jum'ah, apabila seseorang masuk ke dalam masjid dan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia tidak duduk sampai dia salat dua rakaat. Karena demikianlah adab-adab di dalam memasuki masjid, hendaklah seseorang tidak duduk melainkan setelah dia salat dua rakaat, yang diistilahkan oleh para ulama dengan salat tahiyatul masjid, sekalipun imam sedang berkhutbah, tetapi tentunya dilaksanakan salat tadi dengan dua rakaat yang singkat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wa qad kharajal imam falyusalli rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian datang di hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia melakukan salat dua rakaat, wal yatajawwaz fihima, dan hendaklah dia lakukan dengan singkat agar tidak menjadi terganggu bagi yang lainnya. Itulah beberapa dari hukum-hukum atau kekhususan-kekhususan di hari Jum'ah yang bisa disampaikan pada khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Setelah kita tahu beberapa kekhususan di hari Jum'ah Pada khutbah yang kedua ini kita ingin mengetahui syarat-syarat sahnya Jum'ah. Yang pertama adalah telah masuk waktunya, di mana waktunya Jum'ah adalah sama dengan masuknya waktu duhur. Demikian pula syaratnya Jum'ah adalah bagi mereka yang berdomisili, mereka yang mukim, dan dibolehkan bagi musafir. Dan disyaratkan pula di hari Jum'ah didahului dengan dua khutbah berdasarkan dari rutinitas yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Beliau melakukannya dan demikian pula oleh para sahabatnya. Dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbatain wa huwa qa'im yafsilu bainahuma bijulus. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari Jum'ah dengan dua khutbah dalam keadaan beliau berdiri dan memisahkan dua khutbah tadi dengan duduknya. Dan termasuk syarat sahnya Jum'ah didahului dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan pula setelahnya dengan persaksian dua kalimat syahadat, dan setelahnya pula salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian pula wasiat kepada kaum muslimin untuk senantiasa takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang hikmah disampaikannya, diadakannya khutbah adalah mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian diantara syarat-syarat yang telah disebutkan melalui bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa jalani tata cara kehidupan kita menjalani agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, termasuk kita menjalankan Jum'ah adalah sesuai dengan apa yang telah dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga amalan kita diterima oleh Allah jalla wa ala di sisinya, amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah di siang hari ini, yang benar semata-mata datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.